Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhal ladhina amanu takullaha haqqa tukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadith kitabullah, wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sama-sama kita ketahui bahwa kitab ini dalam bentuk ringkasan, kitab aslinya ditulis dan disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Muhammad Ibnu Abi Bakar. Beliau beri judul Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Pembahasan di dalam kitab ini seputar sabar dan syukur. Fokusnya di situ. Sehingga penjelasan yang beliau berikan, kita katakan detail dan rinci. Maka kita harus bersiap diri untuk mengikuti penjelasan dari Ibnul Qayyim yang detail dan rinci itu. Kita baca halaman 8. Qala rahimallahu ta'ala al-babul awwal, bab pertama, fi makna sabri lughatan wa ishtiqaqi hadhihi lafzati wa tasrifiha. Pada bab yang pertama, Ibnul Qayyim akan menerangkan makna sabar secara bahasa. Kemudian secara morfologis penggunaan kata tersebut dengan berbagai bentuk perubahan katanya. Kalau kita biasa sebut morfologis, pecahan kata. Ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya tasrif. Ya. Ada 3 huruf asli, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, sa ba ra. 3-3 huruf asli. Belum diberi tambahan. Karena dalam bahasa Arab, satu kata itu bisa dipecah. Entah itu ditambah dengan 1 huruf, 2 huruf, atau lebih. Dan menimbulkan makna yang baru. Contohnya yang paling mudah sering dijadikan apa, misal kharaja. Kharaja itu artinya keluar. Kalau ditambahkan hamzah di depan, akhraja, berubah arti menjadi mengeluarkan. Ya. Itu salah satu contoh. Sobaro, sabar. Sudah jadi bahasa Indonesia itu, sabar. Ibnul Qayyim membahas dari sudut pandang bahasa Arab. Qala rahimallah aslu hadhil kalimat huwa al-man'u wal-habsu. Asal dari kata sabar. Kata sabar itu menunjukkan apa sih? Kata Ibnul Qayyim, kata sabar, sabara, itu menunjukkan arti al-man'u wal-habsu. Al-man'u itu artinya mencegah, melarang. Al-habsu, menahan. Jadi semua bentuk sikap, ucapan, perbuatan yang melarang, mencegah, menahan, itu namanya sabara, sabar. Fas-sabru Oleh sebab itu sabar diartikan habsun nafsi anil jazai. Menahan diri anil jazai. Untuk tidak putus asa. Wal lisani anit tasyakki. Menahan lisan agar tidak mengeluh. Wal jawarih, menahan anggota badan. An latmil khudud, agar tidak ya memukul-mukul pipi. Wasyakkit thiyab, merobek-robek baju. Wa nahwihima, atau sikap yang semisal. Ini masih pengertian secara bahasa. Sabar itu apa? Sabar itu artinya menahan diri. Mencegah. Jangan sampai melakukan. Dari apa? Menahan diri supaya tidak mengeluh. Menahan diri supaya tidak kesal dan jengkel. Menahan diri ya, agar tidak putus asa dan jatuh mental. Menahan diri sehingga tidak melakukan hal-hal yang tercela, memaki-maki, merusak barang. Karena ada orang emosi, dia tidak bersabar, artinya tidak bisa menahan diri, akhirnya dia merusak. Lempar piring sampai pecah, lempar handphone sampai rusak, handphonenya direbus lagi. Saking jengkelnya orang tua kepada anak. Ngebut, buanter, sengaja ditabrakkan. Bahkan ada terapi yang diciptakan orang-orang kafir untuk menyalurkan emosi dengan masuk dalam sebuah ruangan, merusak barang yang ada di situ. Nanti keluar dari ruangan tinggal bayar di kasir. Berapa banyak yang sudah dia rusak. Itu orang-orang kafir. Di Jepang ada seperti itu. Bahkan ada yang sampai sengaja merusak mobil mewah miliknya. Yang kalau dirupiahkan bisa puluhan miliar harganya. Dirusak itu sengaja. Dipukulin, diremukkan. Alasannya apa? Ini menyalurkan emosi. Karena dia pikir kalau sudah melakukan perbuatan seperti itu, lega. Ya leganya saat itu, saat mukul, saat merusak dan meremukkan. Tapi setelahnya, dia akan mengalami kerugian. Wah, habis berapa juta, berapa puluhan juta, berapa ratus juta. Itu bukan solusi. Solusi itu sabar. Apa arti sabar? Menahan diri supaya tidak putus asa, agar tidak menyerah. Itu namanya mbok yo sabar. Kan kita mengatakan begitu. Mbok yo sabar artinya apa? Jangan menyerah, jangan putus asa. Sabar maksudnya apa? Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, memaki, menghina, ya, misuh-misuh. Ya. Mbok yo sabar. Jangan sampai kemudian pukul-pukul pipi, robek baju. Ya kan? Kemudian mematahkan barang, merusak, memecah. Wa nahwihima, atau yang semisalnya. Wa yuqalu sabara yasbiru sabran wa sabara nafsah. Sekarang penggunaannya. Sabara yasbiru sabran. Sabara itu fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Bahasa Inggrisnya apa? Past tense. Wih, Mas Danu. Bisa, Mas Danu. Sawah. STM dulu. Diajari apa past tense. Ya. Kalau yasbiru, kata kerja, bentuk apa, Mas Danu? Sesuatu yang akan terjadi. Bahasa Inggrisnya. Future. Apa? Iya, future tense. Masya Allah. The future. Future tense. Sabran. Ya, sabran itu masdar. Kalau bahasa Indonesianya ya apa? Kata benda yang abstrak atau konkret kalau bahasa Indonesianya? Abstrak. Kata benda abstrak, kejujuran, keikhlasan, ya kan, kekuatan itu kan abstrak. Kalau yang konkret kata benda ya meja, jam tangan, jam dinding, tembok, batu bata. Terus apa buatan Pak Eko? Baik, karena dalam belajar bahasa itu ada namanya teori kesemestaan bahasa. Ya. Bahasa manusia itu walaupun berbeda-beda, Jawa, Sunda, Batak, Toraja, ya kan? Terus bahasa Sumatera, Kalimantan, semuanya, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, itu sebenarnya ada kesemestaan bahasa. Ya. Satu bahasa dikuasai, dia akan mudah untuk mempelajari bahasa yang lain. Orang yang belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu mudah. Makanya jangan heran kalau ada informasi si A menguasai 5 bahasa, 6 bahasa, semua orang bisa. Yang penting satu, dia kuasai salah satu bahasa dulu. Kuasai loh ya, bukan cuma bisa berbahasa apa aktif, artinya tanpa teori, bukan. Dia ngerti. Karena sebenarnya bahasa Indonesia juga kurang lebih sama dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, ada istilah-istilahnya. Kata ganti apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya? Sing sarjana bahasa siapa ini? Apa Pak Win bahasa? Nah, pronouns, iya kan? Betul enggak? Itu kata ganti, huwa, huma, hum. Bahasa Inggrisnya juga sama, kata ganti. Iya kan? Are, me, him, them, her, dan seterusnya itu. Us. Sama. Baik. Jadi, sabara yasbiru sabran. Kemudian penggunaannya berikutnya adalah sabara nafsahu. Nafsa itu artinya diri atau sering diartikan jiwa. Sabara nafsahu artinya apa? Menahan. Menahan apa? Diri. Dia menahan diri. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Tahan dirimu. Jangan kemana-mana. Jangan berpisah dari mereka. Jangan tinggalkan. Ma'al ladzina yad'una rabbahum. Orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kan terkait para sahabat dari kalangan fakir miskin, orang-orang lemah yang tidak dianggap di tengah masyarakat. Sering duduk-duduk berkumpul berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih di fase Mekah ini. Kemudian para tokoh Quraisy, pemuka-pemuka masyarakat ingin bertemu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mau juga berbicara. Tapi mereka bilang, utrud haula. Kami itu siap ngomong, mau bicara sama kamu. Tapi usir dong mereka. Karena menganggap derajatnya lebih tinggi. Ya. Gak mau duduk bareng. Priayi kok, bangsawan, tokoh. Duduk bareng sama gembel-gembel busuk itu, kata mereka. Itu sopo. Dan sampai sekarang kan ada orang-orang seperti itu. Ya. Kalau duduk di tikar yang lusuh itu sudah risih. Ya. Masuk rumah yang, apa namanya, rumah Jawa lah kita bilang, itu sudah ya. Apalagi kalau makan satu nampan. Jijik. Ada orang-orang seperti itu. Padahal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam orang yang paling mulia, yang derajatnya tertinggi, mau bergabung dengan orang-orang miskin dan fakir itu. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Yang menjadi ukuran bukan kaya miskin, bukan pejabat atau rakyat, bukan orang kaya raya atau orang yang papa. Papa itu orang gak punya. Ukurannya bukan itu, tapi ukurannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemanlah, berkumpullah dengan orang-orang yang senang beribadah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintahnya adalah wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Maksudnya apa? Tahan dirimu ya, untuk tidak meninggalkan mereka. Wa yuqalu sabartu fulanan idza habastuhu. Ada lagi contoh penggunaan kata sabara dalam bahasa Arab. Ada orang mengatakan sabartu fulanan. Saya mensabarkan si fulan. Maksudnya apa? Idza habastahu. Itu kalau kamu menahan dia. Ya. Misalkan Mas Samijan bertamu ke rumahnya Pak Budi. Ya. Bertamu ini. Konco kental lama enggak ketemu. Rumahnya jauh lagi. Ya. Sudah kira-kira setengah jam. Aku tak pamit sih ya, Abu Fatur ya. Ojo lagi setengah jam. Arep nang ndi to, Jan? Manggilnya Bapak Budi. Sam atau Le. Kalau Sam kan orang Malang. Ya Sam. Pokoknya masuk sik to. Dilanjut sik lagi digawe kemi ini misalkan. Berarti Pak Budi menahan Mas Samijan. Bahasa Arabnya apa? Kalau Pak Budi yang mengatakan sabartu Samijan. Saya menahan Samijan untuk tidak pergi, untuk tidak cepat pulang. Wasabbartuhu bitasydid idza hamaltuhu ala sabri. Kalau bahasa yang digunakan sabbartu bukan sabartu. Kalau sabartu kan ba-nya tanpa tasydid, takhfif namanya. Kalau ba ditasydid sabbartu Samijan bahasanya saya jangan membantu, ya. Saya mendorong, nah gitu. Saya mensupport Samijan untuk sabar. Coba beda tasdid sudah beda arti. Nah, gitu. Kembali sebelum kita lanjutkan, kok pembahasannya sampai jelimet kayak gitu? Lawang namanya aja kitabnya khusus tentang sabar dan syukur kok ya. Jadi memang detail sekali Ibnul Qayyim berbicara. Wa yuqalu sabara idza ata bis sabri. Ada juga sabara yang diartikan idza ata bis sabri. Kalau seseorang itu bersabar. Berarti untuk dirinya sendiri. Wa tasabbara idza takallafahu wastada'ahu. Kalau sabara sabar. Tasabbara itu sudah ditasrif namanya. Artinya sudah lain. Kalau tasabbara itu artinya memaksa diri untuk sabar. Sabara ya langsung sabar. Tapi kalau tasabbara berusaha, dipaksa. Artinya berjuang betul dia untuk sabar, mati-matian dia untuk sabar. Itu namanya tasabbara. Wastabara, kalau istabara idzaktasabahu wa ta'allamahu. Orang yang belajar untuk sabar namanya istabara. Kan ya. Orang yang sedang belajar, berlatih untuk sabar, bahasa Arabnya apa? Istabara. Sekarang ada si A yang menjawab Mas Sigit. Mas Sigit. Sehat Mas Sigit? Si A kena musibah. Motornya hilang. Dicuri orang. Parkir di depan rumah. Na'udzubillah. Contoh. Dia bilang, motornya hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya kan? Dia ucap, otomatis dia mengatakan begitu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan apa yang kita punya juga milik Allah. Wis motor kuwi memang untuk rezekiku. Silang ya wis silang. Ya Allah, saya minta pahala dan tolong diganti ya dengan yang lebih baik. Orang ini kita katakan apa tadi? Langsung sabar itu apa? Pilihannya ada tiga. Sobaro, tasobbaro, atau istobaro. Sing langsung sabar itu loh. Sobaro, betul. Jangan sabaro. Kalau sabaro kan bahasa Jawa, ya kan? Sabaro. Ini sobaro. Orang itu tadi langsung sabar, dia gak pikir panjang dia. Dan bagus, hilang. Ya sudah selesai. Nah, tapi yang satunya, ketika lihat motornya hilang, di depan orang terus lihat CCTV, ya tenang, diambil sama orang. Orang yang pakai topeng apa segala macam, gak ketahuan lah. Dan itu motor CB kesayangannya itu. Dari dia SMA, motor itu udah dipakai. Sudah banyak sejarah dan histori yang tercipta di atas jok motor CB itu. Iya. Motor. Enggak tahu juga CB. Itu sedihnya luar biasa dia, wong. Itu harta kesayangannya. Ya kan, pokoknya disayang melebihi apa Pak Eko? Maksudnya melebihi istrinya kan enggak mungkin ya. Pokoknya harta itu, motor itu betul-betul disayangi itu. Pengen misuh jane. Mau marah-marah, mau cari siapa yang orang salah. Maksudnya itu sudah pikirannya sudah ruwet. Udah. Mau mengucapkan doa-doa yang apa? Mengerikan untuk orang yang mencurinya. Dalam pikirannya pokoknya tak dungake wonge mati, bojone ya mati, anake mati kabeh, wah sengsara dunia akhirat. Itu dalam pikirannya seperti itu. Sudah mau keluar enggak jadi keluar dia. Enggak ada kata-kata yang terucap, kata-kata yang jelek tadi. Tidak ada doa-doa yang melampaui batas sempat dia ucapkan. Dan itu. Akhirnya dia duduk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, baru dia ucapin lagi. Ini sabara, tasabbara atau istabara. Apa? Mas Amijan? Tasabbara. Artinya apa? Dia takallafahu wastada'ah. Dia memaksakan diri jane iki ora sabarnya nih. Tapi karena dia ingat ini ya. Sudahlah sabar. Kalau yang pertama tadi kan otomatis ya. Lihatlah innalillahi raji'un. Sesuk tuku meneh. Gitu aja. Mungkin ada orang yang sudah senang motor CB ku itu dari dulu. Mungkin ya kan. Wis ora apa-apa ben. Semoga-moga selamat. Dan saya berharap ya Allah orang yang mengambil ini bisa merawatnya seperti saya merawatnya kan gitu ya. Ya kan Mas Deto ya. Kalau bukan sama aku sama orang enggak apa-apa. Yang penting dia tetap sayang sama dia gitu ya kan. Jangan ada yang tersinggung ya. Pak Ari aman Pak Ari. Baik, itu tasab baro. Kalau istobaro itu belajar. Ya, sebenarnya orangnya itu aslinya enggak sabaran. Di mana-mana terkenal temperamen, sidik-sidik nesu. Orang bicara yang lain dia tersinggung. Kan itu. Cuma dengar ngomongnya aku ya. Ora, Bro. Ini ono rekamane. Kita itu baru membicarakan si Agus sana. Tenane, iya, dulu. Pokoknya semua jadi masalah. Mas, parani. Jenenge kruduk. Soale gitu. Undake bolo sing liyane. Pokoknya sedikit-sedikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit jengkel, pokoknya gelap pokoknya. Urusan polisi gampang kena Pak Heru. Gitu ya. Kalau enggak ada Pak Heru, maju Pak Hari. Yang Heri ini belum ketemu ini. Heru, Hari, Heri. Ada juga Pak Polisi Heri ya. Masuk gampang pokoknya. Tapi terus akhirnya ngaji. Dengar khutbah Jumatnya Ustaz Abu Sulaiman. Yang mengajarkan tentang kesabaran. ternyata begitu ya, Rasulullah sabarnya luar biasa ya. Nah ketika ada kasus seperti ini tadi, ada kasus seperti ini, jadi dia pengen nesu dan segala macam. Tapi dia kemudian, oh iya, ini baru harus belajar, ini berlatih, ini saatnya ini. Bahasa Arabnya apa namanya? Is babara. Kaya enggak bahasa Arab itu? Kaya. Bahasa yang paling kaya itu bahasa Arab. Tapi tidak pernah ada penambahan. Kalau Indonesia ada apa, Mas? Dewan bahasa itu yang berapa tahun sekali itu rapat. Rapat apa? Membahas bahasa-bahasa yang akan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Saya lupa berapa tahun sekali. Ini masa gak ada yang sarjana bahasa ini? Yang kuliahnya di FKIP dulu. Atau pas SMA bahasa. SMA bahasa masa gak ada ini? Gak ada yang mau ngaku karena bahasa biasanya cah nakal-nakal itu ya. Pak Budi apa dulu SMA-nya? Bahasa? UIPS, aman. Kan itu. Ada Pak Wardoyo apa Pak Wardoyo SMA-nya dulu? STM. Enggak ada STM bahasa ya. Itu tiap berapa tahun sekali, nanti bisa dicek lah. Berapa tahun sekali itu ada rapat Dewan Bahasa Indonesia itu. Bahasa Kanji, baik yang untuk Jepang, Korea, itu tiap masa mesti ada penambahannya. Mesti ada penambahannya. Dulu gambar huruf Kanji apa huruf? Kalau Korea huruf apa namanya? Kanji kan Jepang. Kalau Korea? Oh Mas? Ora popo, tenang Mas. Apa? Hang? Apa Mas? Hangul. Itu misalkan rumah ya kan? Gini. Itu nanti berapa tahun lagi sudah ada tambahan kayak gini? Bahasa Inggris juga sama. Bahasa Inggris itu terus bertambah. Bahasa Arab? Tidak. Dari dulu sampai hari ini ya bahasa Arab ya itu-itu aja. Kenapa? Saking kayanya. Satu kata kerja, pasangannya berbeda, sudah artinya berubah. Dan bisa saja artinya itu bertolak belakang. Contohnya apa? Raghiba. Contohnya apa? Raghiba. Raghiba itu kalau ketemu fi, artinya cinta. Tapi kalau dipasangkan dengan an, artinya benci. Loh. Angel. Padahal cuma beda huruf jer, fi dan an. Benci dan cinta. Kaya bahasa Arab itu. Tapi Al-Quran adalah kitab yang paling mudah. Bisa kita kata, orang yang menguasai kosakata dalam satu juz saja, itu dia bisa menguasai 30 juz. Bisa menguasai 30 juz. Pilih satu juz mana, mau juz 1, 2, 3, 4, 5, 21, 29, juz 30. Pilih satu juz, kuasai bahasa yang ada dalam juz itu, otomatis 29 juz yang lain bisa menguasai. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu mudah sekali. Hanya berulang-ulang cuma ditasrif itu aja. Pecahan kata. Al-Quran itu sangat mudah sekali. Tapi kita udah dibuat takut dan ngeri untuk belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu suangel. Makanya kalau di sini dalam satu pekan ada 3 kali pelajaran bahasa Arab, sing ora melu bangetan pokoknya sudah. Ini mau marah juga gak apa-apa. Wes blak-blakan aja lah kita ya kan. Bangetan pokoknya. Kecuali kalau memang sudah ikut pelajaran yang lain, monggo kan itu ya. Kemudian jangan beranggapan bahasa Arab itu susah. Kalau susah ya nggak mungkin Allah turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Oh, Allah itu menghendaki kemudahan buat umatnya. Gitu. Cuman masalahnya udah kalah mental dulu, ya kan? Terus kalau angel lagi pokoknya, angel. Kalau ingin mudah belajar bahasa Arab, Mas Nanang, Mas Nanang durungan lagi. Mas Nanang si Jinai jarang ketemu di mana di sekarang? Di mana Pak Bor? Mas Nanang satunya? Sing kancane Abu Sulaiman lho. Siapa? Mas Fatur. SMA 1 juga dulu, sing biasane gitu. Mas Nang siapa itu? Itu loh Mas Amijan, Mas Nang. Jadi misalkan Mas Nanang ingin belajar bahasa Arab, kuncinya satu, baca Al-Quran lancar dulu. Itu modal belajar bahasa Arab. Nyun sewu, mohon maaf, ya kan? Mohon maaf, afwan. Please forgive me. I'm sorry. Nyun pangapunten. Kalau belajar baca Al-Qurannya belum lancar, itu jadi kendala terbesar belajar bahasa Arab. Pokoknya lancar dulu baca Al-Qurannya. Kalau sudah lancar bahasa Arab itu enak. Bahasa Arab itu enak. Tapi kalau baca Al-Quran saja yang berharokat, ada titik dan tanda bacanya, dan itu bahasa yang paling mudah dibandingkan kita membaca kitab-kitab lainnya, itu saja kita masih kesulitan membaca, apalagi nanti yang selain Al-Quran. Jadi kata kuncinya itu, lancar dulu baca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Wasabara idza waqafa khasmahu fi maqamis sabri. Kalau sabara artinya apa ini? Monggo kita terjemahkan sama-sama dalam bahasa Indonesia. Itu sikap sabar ketika menghadapi lawan atau musuh. Itu namanya sabara. Khusus diterjemahkan apa namanya? Sekarang saya sama Mas Danu ini adep-adepan ini. Kan itu. Ojo Mas Danu lah rapi nak konco ya. Saya sama si A ya kan. Si A ini musuh saya. Ya kan? Misalkan sedang berkelahi, berperang, bertempur di medan perang. Ya kan? Dia menyerang, saya balas menyerang. Dia menusuk, saya menghindar. Ya kan? Dia menebas, saya tangkis. Pokoknya dia teriak, pokoknya. Ini tapi mental saya enggak jatuh. Pokoknya saya tetap, bahasa Arab, bahasa Jawanya apa? Apa tadi? Tatak, nah itu dia. Itu juga bahas pecahan, apa itu diambil dari pecahan, diambil dari kata sobaro. Tapi tambahkan alif, sobaro. Artinya bersabar menghadapimu, musuh, tatak, itu tadi. Wasabbara nafsahu wa ghairahu bitasydid idza hamalaha ala sabri. Kalau sabbara yusabbiru, baknya ditasydid itu artinya apa? Hamalaha ala sabri. Berusaha sekuat tenaga untuk sabar walaupun berat. Wasmul fa'ili. Isim fa'il. Isim atau kata benda yang menunjukkan pelaku dari kata kerja di atas. Sabirun. Sabarun, saburun. Kalau sabirun orangnya sabar. Sabaron ekstra sabar. Saburun istimewa sabarnya. Paling top sabarnya. Iya kan? Kalau sabirun itu ibaratnya sekali dua kali dia sabar, 5-6 kali 7 kali dia emosi, itu aja sudah. Iya kan? Itu namanya apa? Sabir. Tapi kalau sabar, ya. Katakan 60% sabar, 70% sabar, 30%, 40%-nya enggak. Tapi kalau sabur, hampir-hampir tidak pernah terlihat dan diketahui dia emosi. Katakan 95% lah dia sabar. Itu namanya apa? Sabur. Wa musabirun, wa mustabirun. Kalau musabirun itu tadi menghadapi musuh, mustabirun dari istabara, itu sedang belajar dan berlatih sabar. Fa musabirun, musabirun itu berasal dari min sabara, dari sabara. Wa mustabirun min istabara, mustabirun dari istabara. Sabirun min sabara. Wa amma sabarun wa saburun fa min auzanil mubalaghah. Sabarun dan sabur itu rumus mubalaghah, artinya apa? Ekstra dan sangat sabar. Minats tsulatsi, berasal dari kata kerja yang terdiri tiga huruf sulasi dari sabara, kadarrabin wa darubin. Contoh yang lain, darab itu tukang pukul, darub selalu memukul. Wallahu a'lam. Itu baru bab yang pertama. Iya, sabar secara bahasa. Bab yang berikutnya, sabar secara istilah. Kalau tadi masih dari aspek bahasa kan itu. Ahli bahasa itu ahli apa namanya? Apa, Pak Eko? Kalau ahli geografi, apa namanya? Ahli biologi, apa namanya? Kalau ahli bahasa, apa namanya? Fila? Ada yang tahu? Filologi ya? Bisa nanti dicek. Seorang ahli bahasa. Berarti bahasa Indonesia, apa ilmiahnya seperti itu. Insya Allah filologi. Taib wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.